A. A. B. B. A. A. B. B. Baik. Halaman 7. Ta. Ta. Ta. Ta. Sambil kita ingat tadi pelajaran makhraj, teorinya. Ya. Karena dahulu para ulama juga bisa menuangkan dalam tulisan setelah mereka apa? Mengamati, melafadzkannya dan mengamati. Ta, ta. Wah, ternyata huruf ta ini berasal dari ujung lidah dengan pangkal gigi. Baik. Ta. Ta. Baik. Halaman 8. Fa. Fa. Ja. Ja. Ja. Ja. Dari mana ja? Tengah tenggorokan, tengah lidah. Ja. Ja. Ja. Ha. Ha. Dari mana ha? Tengah tenggorokan. Ha. Ha. Baik. Coba kita baca beberapa baris pada halaman 10. Ja. Ha. Ja. Artinya seperti itu. Kita baca pelan-pelan. Ba ha. Ba ha. Ta ha. Ta ha. Ha tha. Ha tha. A ha. A ha. Ha ha. Ha ha. Baris paling bawah. Ba ha ha. Ba ha ha. Ba ja ha. Halaman 11. Ini sekelas dulu ya. Insyaallah pelajaran juz pertama, karena insyaallah antum semuanya adalah pemula atau lanjutan ini. Pemula. Kan sih. Iya. Halaman 11, ya. Kha. Ah, dari mana kha tadi? Asalnya mana? Ujung tenggorokan di sekitar pangkal lidah. Ho, coba. Ho. Ho. Ho. Tayib. Huruf ho ini agak berbeda dibandingkan dengan huruf yang sebelumnya. Ya, coba. Abata fajaha, datar. Ringan. Ho berat. Naik suaranya. Abata fajaha ho. Nah, inilah yang dinamakan dengan sifat isti'la, ya. Jadi dalam ilmu tajwid ada yang diistilahkan dengan isti'la, yaitu terangkatnya suara ke atas. Kho, coba. Kho. Ya, kho. Kho. Apakah mulut maju? Kho. Tidak. Karena harakat yang disandang fathah. Fathah itu membuka. Ya. Nah, sehingga suara yang beda tadi bukan dengan memajukan bibir, ya. Mulut hanya kita buka saja. Kho. Namun suaranya kita naikkan. Kho. Kho. Kho. Jadi satu huruf kho, ya, punya sifat isti'la. A sampai H tidak punya sifat tersebut.